Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, di antaranya adalah kekokohan di atas Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf. Dan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebuah kenikmatan yang sangat besar yang kita rasakan saat ini, bahwa telah hadir di tengah kita guru kita Ustazuna Abu Uthman Ali hafizahullahu ta'ala. Beliau termasuk yang merintis dakwah di Aceh di awal-awalnya, dan beliau pula yang telah memberikan pelajaran kepada kita ba'dallah azza wa jal, sehingga kita bisa merasakan seperti ini. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami memohon dan meminta kepada Al-Ustaz untuk bisa memberikan kepada kami nasihat, wasiat, sehingga ini semuanya bisa membuka kalbu dan kembali kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, kami harap kepada Al-Ustaz untuk ayya tafadhal, barakallahu fiik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي وأحبائي رحمني الله وإياكم semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sekian banyak karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya, nikmat yang zahirah, demikian pula nikmat yang batinah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allahu ar-Rahman, semua Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang sangat pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dan tidak akan pernah menginginkan kejelekan dan kesulitan untuk hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan sesuatu yang mudah untuk hambanya, dan sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang menyulitkan untuk hambanya. Karunia Allah yang sedemikian banyak, tentunya mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sedemikian besar dalam kehidupan kita, terutama karunia keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bimbing dan Allah arahkan kita untuk mengenali keimanan, untuk mengenali as-sunnah. Sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Di sisi lainnya, tentunya kita menyadari beragam kelemahan yang ada pada kita, beragam kekurangan yang ada pada kita, dan beragam keadaan ataupun kondisi yang harus kita hadapi, yang kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengokohkan hati kita, niscaya kita akan larut. Dan sungguh kesemuanya adalah karunia dan kemurahan Allah. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, menutupnya. Dan demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk menutup petunjuk atau menyesatkan sebagian hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk dan cahaya kepadanya. Kita sadar apa yang kita hadapi sedemikian berat, cobaan dan beragam fitnah tidak pernah berkurang, tetapi terus bertambah. bahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dulu mungkin kita rasakan berat, fitnah di saat ini mungkin lebih ringan. Ketika kita lihat adanya fitnah yang lebih besar, dan mungkin apa yang kita hadapi yang sekarang terasa sedemikian besar, ketika datang masa berikutnya mungkin akan teranggap lebih ringan. Turaqqiqu ba'dhuha ba'dhan, kata Nabi. Dan itulah yang kita hadapi. Maka sungguh ikhwati fillah wa ahibbai, lapangnya dada seorang muslim, insyirahus sadr, adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Tidak ada yang lebih bahagia dalam perjalanan kehidupan seorang hamba melebihi seseorang yang Allah lapangkan dadanya. Sebagaimana yang Allah ingatkan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ketika Allah menginginkan untuk melapangkan dada seorang hamba, maka Allah lapangkan dada hamba ini lil Islam. Allah bimbing dia untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam beragama, dalam arti menuju kehidupan seorang yang berupaya kafah di dalam beragama. Dan kondisi yang lainnya juga Allah ingatkan, وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُظَلَّهُ, ketika Allah menginginkan untuk menyesatkan seseorang, يَجَعَلْ صَدْرَهُ, Allah jadikan dadanya ضَيِّقًا, sempit, harajan, dalam keadaan yang seakan-akan terhimpit atau bahkan benar-benar terhimpit. كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ, demikian Allah sifati. Kita merasakan ketika kesulitan untuk bernafas, kita membutuhkan suatu kondisi yang bisa melegakan. Dan ini secara fisik. Maka tentunya yang harus diinginkan atau diharapkan, dan bahkan merupakan upaya kita, bagaimana kita bisa merasakan agama ini menjadi sesuatu yang akan melapangkan dada kita. Tidak ada keadaan yang lebih mulia dan lebih bahagia melebihi keadaan seseorang yang terus berupaya untuk memperhatikan kesempurnaan dalam beragama, melihat semua sisi apa yang kurang, dan tentunya banyak yang kurang. Maka para ulama mengingatkan, di antara perkara yang akan melapangkan dada seorang hamba, yang pertama adalah kekuatan tauhid. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang hebat, dengan pengaruh yang sedemikian kuatnya, melebihi pengaruh daripada kekuatan tauhid yang membawa hamba ini untuk mulia dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan keramaian dengan mencintai Allah, merasakan kesenangan dan kedamaian ketika bisa memasrahkan kehidupan ini secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah ketika beliau atau ketika Allah mengingatkan kepada kekasihnya Khalilu wa Kalimu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna salati, sesungguhnya salatku dan korbanku dan seluruh kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin yang menguasai seluruh alam semesta. Keadaan yang seperti inilah yang akan mewarnai kehidupan seorang hamba dengan sibghah yang utuh dan sempurna. Sehingga diisyaratkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala tentang pengaruh kekuatan tauhid, beliau mengingatkan tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan dan menguatkan jiwa melebihi ketika seorang hamba mampu menyandarkan seutuhnya kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian beliau menukilkan firman ini, wa man yatawakkal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Maka tidak ada kesendirian sebenarnya dalam kehidupan. Sekiranya dia hidup, mungkin secara fisik sendiri di dalam suatu negeri yang mungkin penduduk suatu negeri dalam keadaan kufur semuanya kepada Allah seumpamanya, tetapi ketika dia menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan kekuatan kehidupan, mendapatkan ma'iyatullah, pembelaan dan bahkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka merasakan ada sesuatu yang mungkin akan mengganggu hatinya, sesuatu yang mungkin akan menyempitkan dadanya, maka yang mereka ingat pertama kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini yang akan menguatkan. Dia tahu bahwa wujudnya dia di atas muka bumi adalah untuk menghamba kepada Allah, bukan untuk menghamba dan mencari ridha kepada selain Allah. Ikhwati fillah wa ahibba'i rahimanallahu iyyakum, kita perhatikan bagaimana kekuatan tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bahkan kekuatan pengaruh tauhid mereka rasakan dan merubah kehidupan mereka di saat itu juga, merasakan kenikmatan ketika menyandarkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikisahkan, ketika pertama kali bagaimana merasakan kenikmatan tauhid, bagaimana merasakan lapangnya dunia dan melihat tidak ada orang yang mempersekutukan Allah kecuali dalam keadaan yang memang sangat rendah kehidupan mereka, sangat hina dan merupakan kesempitan kehidupan yang nyata. Dan sebagaimana diingatkan bahwa kekuatan tauhid akan membawa seseorang dalam loncatan amalan yang mengagumkan, sehingga dengan tanpa sedikit pun rasa takut, tanpa sedikit pun kekhawatiran, Abu Dzar Al-Ghifari berani meneriakkan kenikmatan tauhid, keagungan la ilaha illallah di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang saat itu mereka dalam keadaan orang yang tentunya, atau orang-orang musyrikin Quraisy dalam puncak permusuhan dan kebencian kepada dakwah yang agung yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah yang harus selalu kita ingat. Setiap masalah yang ada pada kita, maka kita mengingat kondisi dan posisi kita di dalam kehidupan ini. Kita milik Allah, kita hamba Allah, dan kita bertanggung jawab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghisab adalah Allah yang membalas, adalah Allah yang memiliki kemanfaatan, yang bisa memberikan kemanfaatan hanyalah Allah. Demikian pula yang bisa memberikan madarat, kesulitan dan beragam kesulitan adalah Allah. Ini kekuatan tauhid. Maka wajar warna dakwah ahlus sunnah akan selalu membawa syiar tauhid menjadi sesuatu yang paling utama dan tidak akan memudar untuk menjadi syiar bagi dakwah ahlus sunnah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Rasul menterbiah para sahabatnya ala tauhid tanpa kejemuan, tanpa henti, hingga menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diingatkan adalah hukukullah. La taj'alu qabri wathan yu'bad. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kita ingat dalam kehidupan kita atau dalam instansi atau dalam sebuah instansi ditempelkan dan diingatkan hak yang harus dia tunaikan, bahkan mungkin sebagian perusahaan atau instansi diingatkan untuk selalu membaca sebelum memulai pekerjaan. Hanya untuk urusan duniawi, setiap saat diingatkan. Dan tentunya sesuatu yang tidak mungkin untuk dibandingkan. Hak Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan sangat mulia tentunya, yang harus setiap saat untuk diingatkan. Dan subhanallah, itulah yang sangat mengagumkan di negeri tauhid. Kita lihat, kalau seandainya kita melihat pengumuman-pengumuman yang ada di masjid-masjid di Arab Saudi, subhanallah, sudah sekian lama berjalan dakwah tauhid. Kita lihat pengumuman kajian usul al-thalathah bersama Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Kajian subhanallah sebagaimana diingatkan, taksir dan selalu mengingatkan dan tidak ada jemu, selalu dilakukan oleh para ulama. Karena hak Allah adalah perkara yang paling utama, yang wajib untuk selalu diingatkan. Dan itulah syiar dari para tauhid dan da'wah tauhid. Berikutnya, perkara yang akan melapangkan dada seorang muslim, dan tentunya ini berkaitan dengan perkara yang pertama, itu hendaknya seorang muslim selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingat, tidak ada satupun dari ketentuan Allah kecuali semuanya penuh dengan hikmah. Dan tidak ada orang yang berburuk sangka kepada Allah kecuali dia akan mengalami kesempitan hidup yang nyata. Bahkan Allah ingatkan, "Adh-dhannina billahi dhannas-saw 'alaihim da'iratus saw." Orang yang berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan timpakan kepada mereka sebuah giliran kehidupan yang penuh dengan kejelekan, kesempitan yang nyata. Sekiranya seseorang itu tersenyum dari kemaksiatan, atau mungkin ada kalanya berbangga dengan kemaksiatan, wallahi dia dalam keadaan yang paling sempit hakikatnya. Kondisi dia yang nyata, dan itulah hakikat yang sebenarnya ada pada orang ini, itu orang yang dalam keadaan yang benar-benar kesempitan atau keadaan yang sangat sempit. Oleh sebab itu, seseorang yang menjauh dari Allah dipicu dengan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya kekuatan untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, dari apa yang dia rasakan dan apapun yang ada pada dirinya, hendaknya selalu membawa dia untuk selalu berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berada dalam prasangka hamba-Ku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan ketika dia berprasangka buruk kepada Allah maka keburukan baginya. Hal ini atau berhusnul dzan kepada Allah akan membawa seseorang untuk yakin dan bersemangat untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, sekiranya perkara itu mungkin tidak masuk dalam akal pikiran dia. Dia yakin kebenarannya. Maka seseorang yang di saat mungkin dia tidak mengetahui hikmahnya dari sebuah amalan, karena dia berhusnul dzan kepada Allah, tetap dia meyakininya. Sehingga sesuatu apapun, seberat apapun, akan lebih ringan ketika seorang berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, perkara yang akan melapangkan dada seorang muslim, adalah senantiasa berupaya untuk menjaga semangat talabul ilm, menjaga semangat menggali ilmu agama. Seseorang yang ingin memperbaiki kehidupan tidak akan mungkin bisa terrealisasikan secara lebih sempurna kecuali dengan ilmu agama. Dan merupakan syiar yang selalu disuarakan di dalam dakwah ahli sunnah adalah semangat tulul ilm. Hidupnya umat ini ketika mereka kembali kepada ilmu agama. Dan kita sudah mengetahui janji Allah di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu agama. Tidak ada perhiasan yang lebih utama melebihi ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih kita kejar tentunya melebihi daripada ilmu. Semangat talabul ilm harus selalu hidup. Oleh sebab itu, ikhwati fillah wa ahibbai, merupakan karakter ahlu sunnah di setiap masa adalah semangat dan menjaga semangat untuk talabul ilm. Berikutnya yang keempat, di antara perkara yang akan melapangkan dada seorang muslim adalah senantiasa berupaya untuk menjaga dirinya dari beragam kemaksiatan. Tentunya kita menyadari yang kita merasakan, apa yang kita hadapi di saat ini dari fitnah asyahwat, demikian pula fitnah asyubhat sedemikian kuat. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu masa kecuali kondisi yang berikutnya akan lebih buruk. Kondisi yang seperti ini tentunya mengharuskan kita untuk bersemangat dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bergegas mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah ingatkan kita bahkan dengan lafaz yang sedemikian sharih, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Rabb. Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, yang ma'asum, telah menjadi qudwah yang sempurna bagi kita dalam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beliau ma'asum. Dan sebagaimana kita ketahui bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kekuatan keimanan akan membawa kepada kepekaan terhadap dosa yang ada. Ketika sifat daripada dosa itu kita rasakan, sekecil apapun dosa itu, satu sisi bersyukurlah kepada Allah, dan hanya kita cepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dari perkara yang akan melapangkan dada kita, adalah semangat kita untuk menjaga zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengetahui makna zikir, dan bahkan talabul ilmi juga dikatakan zikir, dan ini merupakan makna yang demikian indah tentang zikir. Tetapi juga zikir yang lainnya yang harus kita perhatikan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beragam zikir, dimulai dengan qiraatul Quran. Hendaknya kita memiliki program yang jelas untuk selalu kita membaca dan khatmul Quran, dan juga tentunya zikir-zikir yang lainnya di pagi hari dan sore hari yang harus kita jaga. Wallahi, setiap untaian zikir sedemikian agungnya sekiranya kita merasakan dan bertadabbur dengan zikir-zikir yang ada. Di pagi hari kita membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه Ashhadu an la ilaha illa ant. Subhanallah, setiap zikir sekalian kita perhatikan akan menjadi sesuatu santapan rohani yang kita rindukan. Dan bagaimana kita menyesali ketika terlewatkan dari waktu kita untuk zikir-zikir yang sedemikian agung dan mulianya. Ambil waktu untuk membaca azkar di pagi hari dan sore hari, dimanapun dan kapanpun, dan dalam aktivitas apapun, dan dalam kapasitas apapun. Jangan melupakan untuk berzikir kepada Allah dengan al-adhkar yang ma'thurah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah ingatkan bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berikutnya yang akan melapangkan dada seorang muslim adalah upaya dan semangat kita untuk selalu mujalasatus salihin, bermajlis dengan orang-orang yang saleh, yang bisa menambah semangat amalan kita, yang bisa menambah semangat untuk kita meraih kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan kita untuk tamak dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita mengetahui bagaimana keutamaan memilih sahabat dan bermajlis dengan orang-orang yang baik. Bahkan keutamaan dan bahkan kehebatan kemuliaan sahabatul akhyar dan mujalasatul salihin sedemikian agungnya, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari para mujalasatul salihin, sahabatul akhyar. Kita bersahabat dengan orang-orang yang baik termasuk bentuk dari para mujalasatul salihin, karena mereka lah yang jujur dalam bersahabat. Mereka lah yang menginginkan kebaikan, yang merindukan kebaikan untuk dirinya dan untuk saudaranya. Tidak ada yang lebih kita harapkan melebihi dari abadinya sebuah persahabatan karena Allah. Dan itulah yang kita harapkan. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan kecuali seseorang yang dijauhkan dari persahabatan yang baik. Dan antum ingat bagaimana besarnya keutamaan mujalasatul salihin atau sahabatul akhyar ketika seorang ingin berziarah melihat saudaranya yang dia cintai karena Allah, diratangi karena Allah, bukan dunia yang diharapkan ataupun perkara yang lainnya. Tidak ada tendensi kecuali dia adalah saudaranya karena Allah, yang dia cintai karena Allah. Ini yang akan melapangkan dada kita. Tersenyumnya saudara kita adalah kebahagiaan kita. Dan bahkan ciri dari seorang mukmin adalah ketika dia menginginkan kebaikan tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk saudaranya. Yang berikutnya adalah sebab yang akan melapangkan dada kita adalah meninggalkan sifat fuzuli dari kehidupan ini, meninggalkan sesuatu yang tidak membawa kemanfaatan bagi kita, serba ingin tahu dari sebuah urusan yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kita. Dari katakan perkara ini adalah penyakit, fuzuli adalah penyakit yang mewabah. Walhamdulillah. Dan kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang antum mengingat semuanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Begitulah yang harus kita ingat, dan hanya mereka mengingatkan kita bagaimana tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada atau yang tidak membawa kebaikan baginya. Subhanallah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para a'immah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau subhanallah dikatakan sebagai orang yang sangat bakhil terhadap waktu karena kekhawatiran beliau akan hilang waktu itu dalam perkara yang tidak ada atau tidak membawa kebaikan, apalagi dalam urusan yang hanya akan menyibukkan dan menjauhkan dari kemanfaatan. Dan cukuplah seseorang dalam keadaan yang berbahaya ketika tersibukkan dalam perkara yang tidak membawa kebaikan dan kemanfaatan. Akhwati fillah, arhamallahu iyyakum, ahibai. Kondisi ini kita sangat merasakan. Umur kita yang sedemikian pendek ini, subhanallah, ada kalanya dipicu daripada lemahnya keimanan dan ilmu kita, ada kalanya kita mudah tersibukkan kepada perkara-perkara yang tidak menambah semangat untuk beramal dan tidak menjadikan untuk semangat untuk talabul ilm. Berikutnya perkara yang akan melapangkan dada adalah seseorang hendaknya senantiasa berupaya untuk al-ihsan, berbuat baik kepada saudaranya. Wallahi, tidak ada yang lebih melapangkan dada seorang muslim dan benar-benar akan melapangkan walaupun sekiranya dia mengorbankan apa yang ada pada dirinya ketika dia lakukan untuk saudaranya, dia berbuat baik untuk saudaranya. Bagaimana lapangnya dan bahagianya Abu Bakar Allah Ta'ala anhu ketika membebaskan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Umayyah bin Khalaf yang memiliki Bilal tatkala beliau masih dalam posisi sebagai hambanya, dalam arti budaknya, mendapatkan siksaan dan deraan, siksaan yang demikian pedihnya sebagaimana kita ketahui. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau pun membebaskannya dengan membeli Bilal. Dan pada waktu itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi di kala itu, sekitar dalam rupiah itu 100 atau hampir 200 juta rupiah kalau dirupiahkan 9 uqiyah, kalau dirupiahkan sekitar hampir 200 juta. Dan itu pun dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mereka heran bagaimana Abu Bakar mau untuk membeli Bilal atau membebaskan Bilal dengan harga yang demikian tinggi. Dijawab oleh Abu Bakar, sekiranya aku harus membebaskan dengan 10 kali lipat, niscaya aku akan bebaskan dia dengan 10 kali lipat. Rasakan lapangnya dada ketika dia berhasil mengorbankan sesuatu yang dia miliki untuk saudaranya. Al-Ihsan. Dan dunia ini mencakup semua bentuk kebaikan. Ucapan yang baik, perilaku yang baik untuk saudaranya, dan segala sesuatu yang sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mencintai untuk dirinya sebagaimana dia cintai untuk saudaranya. Dan ikhwati fillah, tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali ketika Allah bukakan kita untuk mampu berbuat baik kepada saudara kita dengan apa yang ada pada kita. Dan setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Ucapan yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik, atau sesuatu yang kita miliki yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Ketika dia melakukan karena Allah, dia akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang lapang. Dan itulah bukti bahagianya saudara kita adalah kebahagiaan kita. Ikhwati fillah wa ahibai rahimallahu iyyakum. Dan banyak perkara yang lainnya tentunya yang akan membawa kita dalam kehidupan yang lebih tenang, dada yang lapang, dan memang kelapangan hati atau lapangnya dada kita semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Allah mengingatkan kepada kita, alam nashrah laka sadrak, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya demikian pula kepada setiap hambanya. Allah lah yang memberikan kelapangan kepada dadanya. Ingat kondisi kita, kondisi sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ukhluqal insanu dha'ifa. Ingat juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah ciptakan manusia, fi kabad, fi mukabadati an-nafs, wa fi mukabadati as-syaitan wal-ahwa. Bagaimana seorang Allah ciptakan dalam keadaan susah payah, bagaimana dia harus berjuang untuk melawan nafsunya, melawan syaitan, dan melawan perkara-perkara duniawi yang ada kalanya sedemikian kuat menghantam kita, yang sekiranya Allah tidak mengukuhkan kita. Binasa keadaan kita, walayyadzubillah, hancur kehidupan kita sekiranya Allah tidak mengukuhkan kehidupan kita di atas agamanya. Ikhwati fillah wa ahibai, kini apa yang kita sampaikan bisa mendatangkan kemanfaatan bagi saya pribadi tentunya, dan bagi ikhwah ahibai semuanya. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon, semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-istiqamah di dalam beragama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita dan menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.